Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Salamat tasliman katsira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab Syarh Alfiyah bin Malik bin Aqil rahimahumullah. Kita masuk ke fasal terakhir ya dari jilid yang kedua ini ya. Yaitu dari pembahasan al-mansubat. At-tamyiz. At-tamyiz itu aslinya dalam masdar apa? Mayyaza yumayyizu tamyiza. Wa huwa min babi itlaqil masdar wa iradatu ismil fa'il. Ini masuk pada bab penggunaan masdar dikehendaki dengannya isim fa'il. Maknanya apa? Mumayyiz gitu kan. Masdar tapi dikehendaki dengannya isim fa'il. Maknanya secara bahasa adalah faslu syai' min ghairihi. Memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Contoh dalam ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Maknanya infasilu minal mu'minin. Berpisahlah kalian wahai orang-orang mujrim dari kaum mu'minin. Adapun maknanya secara istilah nanti akan sebutkan. Ismun ya. Ismun bima'na min mubinun nakirah yunsabu tamyizan bima qad fassarah kashibrin ardan wa qafizin burra wa manawaini asalan wa tamra. Tamyiz adalah isim. Ya, isim dengan makna min mubinun nakirah, dan dia fungsinya menjelaskan apa yang mubham dari zat ataupun nisbah. Nakirah, dan dia bentuknya nakirah. Yunsabu, isim tersebut dinasubkan tamyizan dalam keadaan sebagai tamyiz. Dinasubkan oleh apa? Yunsabu bima qad fassarah, dinasubkan oleh isim yang mana tamyiz ini menafsirkannya. Jadi amilnya yang mubham itu, apakah jumlah ataupun zatnya. Perlu kita lihat i'rabnya di sini ismun khabar. Dari mubtada mahdhuf takdirnya huwa ismun. Tamyiz adalah ismun, huwa ismun. Jadi ismun khabar, mubtada mahdhuf. Kemudian bima'nan, ini jar majrur, muta'alik bimahdhuf, sifat dari apa? Ismun, pada mahalnya rafa'. Dan makna itu mudhaf, min qusida lafzu mudhafun ilaih. Mubinun, ini na'atun tsanin, na'at yang kedua dari apa? Ismun. Ya. Kemudian nakirah, ini na'at yang keberapa? Tiga. Ya. Yunsabu tamyizan, dinasabkan isim tersebut sebagai tamyiz. Yunsabu naibu fa'ilnya mana? Huwa kembali kepada isim. Tamyizan mansub alal hal, sebagai hal. Bima ini jar majrur muta'alliqnya dengan yunsab. Yunsabu dinasubkan dia dengan apa yang ya qad fasarahu. Tamyiz itu menafsirkannya. Ya. Di sini disebutkan ismun bimakna min. Ya, isim dengan makna min. Ya. Ini maksud dengan min di sini min bayaniyah ataupun jinsiyah. Bukan min istighraqiyah. Seperti min istighraqiyah adalah pada isimnya la yang nanti akan disebutkan dalam syarah. La rajula fiddar. Ini la min rajul. Ini maknanya min. Cuma minnya bukan apa? Bayaniyah tapi istighraqiyah. Kemudian juga mubin. Ini menjelaskan apa yang mubham. Dari jumlah ataupun apa? Penisbahan jumlah ataupun zat. Dan nakirah. Ini untuk mengeluarkan yang ma'rifah. contoh. Ya. Zaidun hasanun wajhahu, misalkan ya. Zaidun hasanun wajhahu. Wajhah itu bukan apa? Tamyiz. Kenapa? Ma'rifah. Apa ya rubnya wajhah? Pada contoh tadi Zaidun hasanun wajhah mansub, kenapa? Karena dia musyabbah bil maf'ul bih, ditashbih dengan maf'ul bih. Bukan maf'ul bih, kenapa? Karena hasan sifat musyabbah, tidak menasabkan maf'ul bih. Makanya dikatakan yang mansub setelahnya sebagai mansub ala tashbih bil maf'ul bih. Mansub karena diserupakan dengan maf'ul bih. Contoh yang lain, hadha rajulu tahirun qalbah. Tahir, tentukannya simfail, tapi dia sifat musyabbah. Ini adalah orang yang suci, qalbah. Dengan nasab ya. Ini bukan apa? Kami di sini apa? Ma'rifah, qalbah. Diibofahkan kepada bomir. Dia pun sama, mansubnya. Karena apa? Diserupakan dengan maf'ul bih. Jadi kalau untuk mendapati ada isim yang mansub, ma'rifah, ya setelah sifat musyabbah, maka dia mansub ala tashbih bil maf'ul bih. Mansub karena diserupakan dengan maf'ul bih. Kemudian di sini disebutkan dinasabkan sebagai tamyiz. Ya, lihat bima qad fassara. Ini perlu dilihat. Perlu kita teliti di sini tentang dhamir-dhamirnya. Jadi dhamir musafir yang ada pada fassara yang merupakan fa'ilnya huwa kan? Fassarahu kan huwa. Ya, fassara. Ya. Kembalinya kepada apa? Tamyiz. Kembali kepada tamyiz. Jadi fassarahu kembali kepada tamyiz. Adapun dhamir bariz ha fassarahu itu kembalinya kepada silah ma. Ya. Jadi fassara itu dhamir yang mustatir, taktinya huwa kembali kepada apa? Tamyiz. Kemudian dhamir ha, dhamir bariz itu kembali kepada ma. Sehingga terjemahannya tamyiz adalah isim dengan makna min yang menjelaskan yang nakirah dinasobkan isim tersebut ya sebagai tamyiz ya bi ya dinasobkan dengan ya sesuatu yang mubham yang tamyiz itu menafsirkannya gitu ya, paham ya? Ya sama-sama menerjemahkannya. Ini namanya silah jarad ala ghairi sahibiha namanya. Silah yang seperti ini adalah silah jarad ala ghairi sahibiha. Silah yang berlangsung bukan untuk sahibnya. Ya. Sahibnya kan mak. Tapi untuk tamyiz di sini. Dinasabkan oleh sesuatu yang mubham yang tamyiz itu menafsirkannya. Mak di sini al-mubhamat, ya sesuatu yang mubham. Kashibrin arda, ya kashibrin, kashibrin ardon wa qafizin burra, ya. Seperti satu shibr tanah, satu jengkal tanah. Shibr sini ya, dari ujung jari apa ibu jari sampai ujung apa ini jari kelingking namanya ya, ya dibentangkan. Ya, shibrin arda. Satu jengkal tanah. Shibr kan masih mubham. Satu jengkal apa? Bisa tanah, bisa ini, bisa itu. Maka ditafsirkan shibr tadi dengan tamyiz arda. Tanah. Kemudian wa qafizin burra. Satu qafiz burra. Gandum. Sebutkan oleh Al-Khubari. Miqdarul qafiz. Ukuran qafiz kalau tanah. Jadi qafiz kadang digunakan untuk misahah, kadang untuk al-kail. Ya. Miqdarul qafiz kalau minal arab dari tanah, mi'ah wa arba'ah wa arba'un, 144 kalau tanah luasnya. Zira'an. Ya, 144 zira'. Lengan, satu lengan ini. Kalau lengan dia kira-kira panjangnya 2,46 cm. Ya, ya mungkin orang pertengahan ya. Hulangi miqdarul qafiz minal ardi mi'atun wa arba'atun wa arba'un. Zira'a. Qafiz dari tanah. seluas 144 dirak lengan. Wa minal kail, ataupun kalau dari kail ukuran ataupun takaran, samaniyatu makakik, samaniyatu makakik, makuk ataupun ya makuk, makakik itu jamak dari makuk, dan makuk itu satu sa', ya satu sa', berarti 8 apa berapa? 8 sa' gitu ya, 8 sa'. Ya, satu sa'nya sekitar 2,6 kilo. Berarti 2,6 kilo dikali 8 berapa? Hah? Ada yang bawa kalkulator? Ya itu. Ya, ya satu sa' ya kurang lebih 2,6. Yaitu kadar zakat itu. Kofiz, ini jenis takaran. Ya. Satu kofiz pakai takaran, burro, gandum. Ketika disebut kofiz, ya bisa gandum, bisa beras, bisa ini kan masih mubham tuh. Dijelaskan dengan apa? Tamiz, burro. Kemudian wa manawaini, manawaini asala, dua mana madu dan kurma. Manawan jamak dari mana. Mana itu ritelan, dua ritel. Dua ritel. Satu man itu dua ritel. Ritel itu pon. Dua pon berarti ya. Dua pon. Kalau satu kilo itu ya satu kiloan. Satu kiloan. Sekitar satu kiloan. Karena satu pon itu 0,5 kilogram. Satu pon 0,5 berarti dua pon satu kilo jadinya ya. Iya. Satu kilogram sama dengan dua pon. Ya ritel itu pon. Jadi almana ritelan. Almana itu dua ritel isinya. Dua ritel berarti satu, apa? Satu kilo. Karena satu ritelnya apa? 0,5 kilogram. Wa manawaini asalan. Kalau tadi kofiz itu apa? Takaran. Kalau manawai timbangan. Dua ritel, dua pon, ya. Asalan madu ataupun tamro dan kurma. Coba paham ini ya. Mana? Manawan. Jamai amna. Musanna dia. Taqaddama min al-fadlat al-maf'ul bih, telah lewat pembahasan tentang isim-isim fadlah. Maf'ul bih sudah. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairuna ili. Kemudian wal maf'ulul mutlak. Dan juga maf'ul mutlak. Apa katanya? Apa? Al-masdar isma siwa zamani min madlu layil fi'li ka'amnin min amin. Sudah. Wal-maf'ululah insabu maf'ulan lahu, ya insabu maf'ulan lahu al-masdaru in, ya kan, abana ta'lilan kajud wa kajud syukran wa din. Sudah. Maf'ulun fi juga sudah. Ya al-zarfu waktun aw makanun dummina fi bittiradin kahunam kus azmuna. Sudah. Wal-maf'ulu mah juga sudah. Apa katanya? Insabu ta'lil wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi isiri wa tariq wa musri'ah. Sudah. Wal mustathna dan juga mustathna. Mustathna dilla ma'tama min yantasib wa ba'da nafsin au ka nafsin intukhib dan seterusnya. Sudah. Wal hal juga barusan. Al halu wasfun fadlatun muntasibu mufimu fi halika fardan azhabu. Sudah. Wa baqiyat tamyiz dan tersisa dari sim-sim fadlah yang mansub yaitu tamyiz. Wa huwa al-madhkuru fi hadzal bab, dan ini disebutkan dibahas dalam bab ini. Wa yusamma mufassira, juga disebut tamyiz ini dengan nama mufassira, sesuatu yang menafsirkan apa yang mubham dari nisbah ataupun zawat. Wa tafsira wa mubayyina wa tabyina wa mumayyiza wa tamyiza, itu nama-namanya. Kemudian wa huwa kullu ismin nakirah. Definisi dari tamyiz adalah setiap isim yang nakirah. Hadza mimma yumayyiz at-tamyiz min al-hal, kata Syekh Muhammad Muhyiddin. Ini diantara yang membedakan antara tamyiz dengan hal. SUE itu bahwasanya tamyiz itu isim yang nakirah. Adapun hal sebagaimana yang telah kau ketahui datang kadang dalam bentuk isim. Iya kan? Ada jumlah, ada syibh jumlah, ada dzaraf dan jar majrur. Adapun tamyiz mesti apa? Isim yang nakirah mufrad. Ya. Mutadamminun ma'na min. Isim tersebut mengandungi makna min. Minnya min apa? Nah, ketika min saja masuk di situ isimnya la, karena isimnya la pun mengandungi makna min. Iya kan? Jadi ketika sampai ucapan mutadhamminun ma'na min mengandungi makna min, masuk di situ tamyiz, masuk juga isimnya la, masuk juga semisal ucapan penyair astaghfirullah dzanban. Ya. Lastu muhisah rabbul ibadi ilaihi alwajhu wal amalu. Di sini mengandungi makna min juga astaghfirullah dzanban min dzanbin. Ya. Mengandungi makna min juga. Jadi mengandungi makna min ada tamyiz, ada isimnya la. La sahib ilmin mamqut, jadi la min. Iya kan? Juga contoh tadi astaghfirullah dzanban, astaghfirullah min dzanbin. Dibedakannya adalah libayani maqablahu minal ijmal, min ijmal. Min ini fungsinya menjelaskan apa yang sebelumnya dari sesuatu yang masih mujmal, global, mubham. Ini keluar dengannya apa? Ini tadi isimnya la, karena isimnya la meskipun mengandungi makna min, tapi minnya bukan min bayaniyah, bukan min apa? Jinsiyah, tapi min istighraqiyah. Iya kan? Sudah lewat. Iya. Nah, contoh taba zaidun nafsan. Ya, taba zaidun nafsan. Zaid baik. Ya. Nafsan jiwanya. Iya. Di sini kan taba zaid. Zaid baik apanya? Gitu kan, bisa rumahnya atau ilmunya atau akhlaknya atau jiwanya. Dengan dikasih tamyiz maka jelas apa yang global dari penyandaran. Ya. Taba kepada zaid. Nafsan jiwanya. Wa indi shibrun arda. Aku memiliki satu shibr, satu jengkal arda. Di sini shibr satu jengkal mubham. Satu jengkal apa? Emas, perak atau apa? Ya, yang panjang misalkan. Kayu atau yang lainnya dengan dikasih tamyiz arda maka menjadi apa? Jelas. Kemudian wahtaraza biqaulihi mutadhamminun ma'na min, dan beliau siapa? Ibnu bi mutadhammin ma'na min, mana? Ya syarih ya. Ataupun Ibnu Malik bi ma'na min, ya. Kalau mutadhammin ma'na min tadi sebelumnya itu ucapannya syarih. Wahtaraza biqauli, dan beliau berjaga-jaga dengan ucapannya mutadhamminun ma'na min, yang mana isim tersebut mengandungi makna min dari maksudnya hal. Ya. Fa innaha mutadhamminun ma'na fi, karena sesungguhnya hal itu mengandungi makna fi. Fi hali kada jaa zaidun rakiba, yakni jaa zaidun fi hali ar-rukub. Bukan min. Ya. Wa qawluhu li bayani ma qablah, kemudian ucapan beliau untuk menjelaskan apa yang sebelumnya. Ini ihtiraz berikutnya. Untuk mengeluarkan ma tadammana ma'na min wa laysa fi bayanun lima qablah. Berjaga-jaga atau untuk mengeluarkan apa yang dia mengandungi makna min, tapi di situ tidak ada makna bayan, penjelasan dari apa yang sebelumnya. Seperti isimnya la allati li nafil jinsi, mengandungi makna min, tapi minnya bukan min bayaniyah, tapi apa? Istighraqiyah. Ya. Contoh la rajula qaimun. Maknanya kan la min rajulin, cuma minnya bukan apa? Bayaniyah untuk menjelaskan sebelumnya, bukan. Tapi itu istighraqiyah, tidak ada seorang pun, semuanya masuk. Jenis laki-laki. Ya sudah baligh. la rajula qa'imun. Fa inna taqdir, karena penakdirannya la rajula qa'im adalah la min rajulin qa'imun. Kemudian wa qawluhu li bayani ma qablahu min ijmal, dan juga ucapannya dalam ta'rif tadi tentang apa? Tamyiz li bayani ma qablahu min ijmal. Tamyiz ini didatangkan untuk menjelaskan apa yang sebelumnya dari sesuatu yang mujmal, global, masih mubham. Yashmalu naw'i at-tamyiz, ini mencakup dua macam tamyiz, wa huma, keduanya adalah yang pertama al-mubinu ijmala zat. Tamyiz yang menjelaskan zat yang masih mujmal, masih samar. Yang kedua al-mubinu ijmala nisbah, menjelaskan penisbahan, penyandaran yang masih mujmal, masih samar. Fal-mubinu ijmala zatih wa al-waqi'u ba'da al-maqadiri. Maka tamyiz yang menjelaskan zat yang masih mujmal, masih global, adalah tamyiz yang datang setelah al-maqadir. Apa? Miqdar, ukuran-ukurannya. Saya ulangi, tamyiz yang menjelaskan zat yang mujmal, masih samar, adalah tamyiz yang datang setelah maqadir, ukuran-ukuran. Al-maqadir ya, ma yuqaddar bihi ghairuh, apa yang selainnya diukur dengannya, setelah alat-alat ukur gitu ya. Wahwa dan wahiyah dan dia, al-maqadir ini ada macam-macamnya. Yang pertama al-mamsuhat, ataupun hiya menafsirkan tadi az-zat atau ijmal zat tadi. Ya. Saya ulangi, al-mubin tamyiz yang menjelaskan zat yang mujmal yang datang setelah maqadir, yaitu ya, yang datang setelah maqadir itu adalah al-mamsuhat, sesuatu yang diukur. Sesuatu yang diukur, al-mamsuhat. Perhatikan sebelumnya ya. Tamyiz yang menjelaskan zat yang masih mujmal. Tamyiz yang menjelaskan apa? Zat yang masih mujmal. Yaitu al-waqi', yaitu tamyiz yang jatuh ataupun datang setelah maqadir, alat-alat ukur. Wahya dan tamyiz tersebut dari zat-zat yang mujmal itu adalah al-mamsuhat, sesuatu yang diukur ataupun yang jatuh setelah maqadir tersebut adalah apa? Al-mamsuhat, sesuatu yang diukur. Contoh lahu shibrun arda. Arda kan sesuatu yang diukur ya kan, bukan ditimbang. Ya kecuali kalau di kilo, kalau dijual tanahnya ya. Kilo 1000 misalkan. Lahu lahu shibrun arda. Mana di sini tamyiznya? Arda. Ya. Dan dia arda itu menjelaskan zat yang apa? Mujmal. Ya, apa zat yang mujmal di situ? Shibr kan? Shibr, ini maqadir, alat ukur. Adapun apa? Ardonya yang diukurnya. Kalau shibr alat ukurnya, ardonya diukurnya. Shibr, satu shibr, satu jengkal. Ini kan masih umum. Ya, masih umum. Dijelaskan dengan apa? Mamsuhatnya, sesuatu yang diukurnya, arbon, bumi. Wal makilat, sesuatu yang ditakar. Biasanya kalau al makilat itu untuk sesuatu yang ditakar dari hasil bumi, hasil pertanian, padi, gandum, segala macam yang biasanya ditakar. Nahu lahu qafizun burra. Contoh, dia memiliki satu qafiz. Sudah lewat tadi satu qafiz bahasanya. Ini takaran yang besar. Dia memiliki satu qafiz burra, gandum. Di sini burra didatangkan untuk menjelaskan zat yang masih apa? Mujmal, itu qafiz. Ya. Dan qafiz di sini termasuk maqadir. Apa ini yang ditakar dia? Ya. Qafiz atau qafiz masih mubham. Dikasih burra maka jelas. Gandum. Ketika berhenti pada qafiz masih memungkinkan. Ya. Sesuatu yang di kilonya itu adalah beras ataupun yang lainnya, gandum, jagung dan yang lainnya. Wal mauzunat, dan yang ditimbang. Ini biasanya hasil-hasil produksi ya. Besi, emas, perak. Ya. Nahu, madu juga diantaranya. Lahu manawani asalan wa tamra. Dia memiliki manawan 2 ritel, yaitu 1 kilo asalan, madu, wa tamra. Di sini asalan menjelaskan zat yang masih mubham, yaitu apa? Manawan, ini mubham. Wal a'dad, kemudian a'dad, bilangan-bilangan. Ini al-a'dad ma'atufnya kepada apa? Al-maqadir. Jadi al-mubin ijmal zat, tamyiz yang menjelaskan zat yang masih mujmal. Huwal waqi', yaitu tamyiz yang datang selama qadir dan al-a'dad gitu loh. Tamyiz yang datang selama qadir seperti mamsuhat. Ini tamyiz yang datang selama qadir, mamsuhat, makilat, mauzunat dan al-a'dad. Ya. Dan setelah bilangan-bilangan. Anda lihat catatan kaki di situ ada. Sebelumnya nomor satu. Walhal kama alimta tubayyin al-hay'ah la nisbah wa hadha farqun jadidun bainal hali wa tamyiz. Hal adalah seperti yang telah kau ketahui, menjelaskan tentang hay'ah, keadaan. Ja'a Zaidun, bagaimana keadaan Zaid ketika datang? Rakiban. La nisbah, bukan penyandaran. Wa hadha farqun jadid, ini di antara perbedaan yang baru antara hal dan tamyiz. Dan di sana ada perbedaan yang lain banyak. Wa yadkhulu tahta al-maqadir, kemudian nomor 2 disebutkan masuk pada al-maqadir. Tadi kan ba'da al-maqadir, masuk di dalamnya. Al-ghairiyah, yang bermakna ghair. Contoh li ghairuha ibila. Saya memiliki selainnya. Ibila. Yaitu apa? Unta. Li ghairuha ibila, saya memiliki selainnya dari unta. Dia memiliki unta ini dan masih ada unta yang lainnya di kandangnya misalkan. Li ghairuha ibila. Ibila di sini tamyiz dari ghair. Dan ghair itu menyerupai apa? Maqadir. Ya, meskipun tidak ada apa? Ketentuannya. Ya. Kalau yang disebutkan kan ada ketentuannya ya. Mutlak gitu. Ya. Mutlak miqdar saja. Ya. Tidak muayyan. Ya. Tapi ini masuk kepada maqadir. Turidu ghairu hadhil ibil min ibilin ukhra. Engkau menghendaki, engkau memiliki selain unta-unta ini dari unta-unta yang lain. Ya, li ghairuha ibila. Saya memiliki selainnya, ibila. Ya, ini unta-unta selainnya gitu. Ibila tamyiz dari ghair, dan ghair itu menyerupai maqadir atau termasuk dari maqadir. Bedanya kalau dia mutlakul miqdar, mutlak miqdarnya. Ghair muayyan, tidak muayyan. Wal misliyah, dan yang bermakna misal, semisal. Ka qaulika li mithluha ibila, saya memiliki semisalnya dari unta ataupun unta semisalnya. Turidu mithla hadhil ibil, kau menghendaki, kau memiliki unta semisal ini min ibilin ukhra, dari unta yang lain. Kemudian qaulu syarih, ucapan pensyarah. Wal a'dad, ini atfun ala qauli, diatofkan kepada ucapannya. Wal maqadir, fa amma ma bainahuma fa huwa bayanun li anwa'il maqadir. Adapun apa yang ada di antara keduanya, antara al miqdar ataupun al maqadir dan al a'dad, yaitu apa? Al mamsuhat dan juga al makilat dan al mauzunat, ini adalah menjelaskan macam-macam maqadir. Wa ala hadza, atas dasar ini, yakunu syarih, maka pensyarah qad dzakara syai'aini, menyebutkan dua hal. Yakunu tamyiz ijmali zat ba'dahuma, di mana terjadi tamyiz dari zat yang mujmal setelah keduanya. Wa huma al maqadir wal a'dad, yaitu apa? Maqadir dan al a'dad. Berarti beliau menyebutkan tamyiz yang menjelaskan zat yang mujmal itu ada dua, al-maqadir dan apa? Al-a'dad. Wa baqiya 'alaihi syai'an, dan di sana ada tersisa dua yang lain. Yaitu yang pertama, ma yushbihu al-maqadir, apa yang dia menyerupai maqadir, mimma ajrathu al-arabu mujraha li syibhihi biha fi mutlaqi al-miqdar wa in lam yakun minha li'adami dalalatihi 'ala miqdarin mu'ayyan mahdud ka qawlika qad sababtu alaihi zanuban ma'a wa syaraitu nihyan samna wa qawlihim 'ala tamrati mithluha zubda. Dua yang lainnya selain al-maqadir dan al-a'dad, ya, adalah apa yang menyerupai maqadir. Ya, mimma ajratul Arab, dari perkara yang orang Arab melangsungkannya seperti al-maqadir. Karena dia menyerupai maqadir dalam hal mutlaqil miqdar, semata untuk miqdar ukuran. Wa in lam yakun minha, meskipun dia tidak termasuk miqdar. Li'adami dalalati, kenapa? Karena dia tidak menunjukkan kepada miqdar tertentu yang terbatasi. Al-maqadir yang disebutkan kan ada batasnya. Kalau ini mutlak miqdar saja tanpa ada pembatasan. Contoh ucapanmu, qad sababtu 'alaihi dhanuban ma'a, aku telah menuangkan atasnya dhanuba, satu ember besar ma, ya. Ma'an, ini ma'annya. Dhanuban maful bi dari sababtu, aku telah menuangkan di atasnya dhanuban ma'an, satu ember besar air. Ini ma yushbihu al-maqadir, dhanub menyerupai al-maqadir, dan tidak ada di situ apa? Ketentuannya. Berapa dhanuban itu isinya? Ember besar, satu ember besar. Kemudian yang berikutnya, washtaraitu nihyan samna, aku membeli nihyan, satu bejana tertentu, samna dari minyak samin. Saya membeli satu nihya, satu bejana tempat minyak samin, ya, samna, samnan. Wa qawlihim 'ala tamrah mithluha zubda, di atas kurma itu ada yang semisalnya, yakni zubda, mentega. Di atas kurma itu semisalnya ada mentega, ini sama besarnya dengan tamrah. Yang kedua, makana far'an li tamyiz, apa yang dia merupakan cabang dari tamyiz. Kalau tadi ma yushbihu al-maqadir, kemudian yang kedua, apa yang dia merupakan cabang dari tamyiz. Contoh, ahdaituhu khataman fiddatan, aku menghadiahkan kepadanya cincin fiddah. Ya. Dari apa? Perak. Cincin perak. Kalau ha maful yang pertama, khataman maful yang kedua, mana tamyiznya? Fiddatan. Ya. Di sini fiddah, ya, makana far'an li tamyiz. Mana yang cabangnya? Ya, khatam itu cabang dari tamyiz. Fiddahnya tamyiz. Khatam kan cabang dari fiddah. Perak kan bisa dibikin untuk apa? Cincin, gelang, kalung dan seterusnya. Ya. Makana far'an li tamyiz, apa yang dia cabang dari tamyiz. Ya. Ahdaitu khataman fiddah, aku menghadiahkan kepadanya cincin fiddah. Ini apa? Dari perak. Ya. Khatam adalah cabang dari fiddah. Jadi khatam ini mumayyiznya, cabang dari tamyiz. Alama huwa madhabun nazim, sesuai dengan madhabnya nazim Ibn Malik taba'an lil mubarrid, karena beliau mengikuti madhabnya al mubarrid fi hadzal misal, dalam contoh ini. Min anna fiddah, yaitu bahwasanya fiddah laisa halan, bukan hal. Ini mengisyaratkan sisi Arab yang lain, khilaf. Likauni jamida, kenapa? Karena fiddah jamid. Wa kauni sahibihi nakirah, di sisi lain sahibnya khatam ini nakirah. Wa kaunuhu laziman, di sisi lain dia melazimi, ya, khatam ini melazimi fiddah. Ma'an al-ghalib, ya, padahal ataupun bersamaan dengan umumnya fil hal, kalau hal antakuna muntaqilah, muntaqilah itu umumnya hal seperti itu kan. Zaidun masyian, kadang rokiban, kadang rokdon, muntaqilah, tidak menetap di satu keadaan, ini umumnya hal. Berbeda dengan apa? Tamyiz. Nah itu pendapat beliau. Wa dhahaba sibawaihi, adapun sibawaihi berpendapat illa annahu fidh al ila anna fiddah fil mithal al madhkur hal, maksudnya fiddah pada contoh disebutkan hal, walaysa tamyizan, bukan tamyiz, li annahu khassa at tamyiz, karena beliau sibawaihi mengkhususkan tamyiz bima yaqa' ba'da al maqadir, dari apa yang datang setelah maqadir dan yang menyerupainya. Jadi sibawaihi tidak memasukkan di sini. Jadi tamyiz yang menjelaskan zat yang mujmal ada berapa? Semuanya empat ya. Disebutkan oleh syarih dua, yang datang setelah maqadir, yang datang setelah al-adad, kemudian ditambahkan oleh apa? Al-mu'alliqnya dua yang lain, yang datang setelah yang menyerupai maqadir, dan yang keempat yang datang setelah apa yang merupakan cabang dari tamyiz. Meskipun yang keempat ini diperselisihkan. Ada ingat-ingat maqadir tadi macamnya, ada mamsuhat, ada mauzunat, ada makilat, ya. Sampai sini, difahami? Ini satu bejana saja, wi'a usaman. Ini satu bejana tertentu yang biasa digunakan saat itu untuk menyimpan minyak samin. Makanya tadi kan kadarnya enggak tertentu ya. Ya mungkin beda-beda wadahnya. Di sini di daerah ini muatnya besarnya segini, di tempat yang lain misalnya segitu. Karena itu memang mutlakul miqdar. Satu wadah saja. Enggak tahu berapa ukurannya itu. Ya kalau ukurannya tertentu ya tadi seperti makilat, ya kan mauzunat, ya maqadir itu tertentu itu. Kalau yang mayushbihu mutlakul miqdar, tapi ketentuannya tidak ada. Ya. Paling mungkin ini kecil, besar gitu. Isinya berapa? Ya, tidak tertentu. Kemudian yang berikutnya masih ya. Wa huwa mansubun bima fassarah. Iya. Maka dia kembali ke mana dia? Tamiz itu mansubun dinasabkan dengan ma fassarah oleh isim mubham yang tamiz ini menafsirkannya. Ya paham ya? Ini muter-muter dikit tapi paham kan? Ya itu apa? Shibrun itu yang menasabkannya. Khafizun itu yang menasabkannya. Manawan dan Ashrun itu yang menasabkan tamizan setelahnya. Jadi tamiz kan ada dua ya. Yang pertama yang menjelaskan zat jamul jumal. Ini ittifaq ahli nahu bahwasanya yang menasabkannya atau amilnya adalah zat-zat jamul bham itu. Shibrun, Khafiz, Manawan, Ashrun. Ataupun pada tamiz yang menjelaskan nisbah yang mujmal ini ada khilaf. Apa itu amilnya yang menasabkan? Sebagian nanti akan ada mungkin disebutkan. Yang menasabkannya adalah amil yang ada pada jumlah itu. Ya, amil yang ada pada jumlah itu si washta'ala ra'su syaiba ista'alanya. Ya. Jadi paham enggak? Yang lain mengatakan ya jumlah itu, kumpulan jumlah itu, ista'ala ra'su itu yang menasabkannya. Ada khilaf di situ. Nanti insya Allah akan disebutkan. Wal mubayyinu ijmala nisbah. Nah ini macam yang kedua. Dari apa? Tamyiz. Tamyiz yang menjelaskan penyandaran yang masih mujmal. Mujmal masih global. Ketika disebut penyandaran ini, orang masih bertanya-tanya, apa sih yang disandarkan ini ya? Ya. Huwa al-masuqu li bayani ma ta'allaqa bihi al-'amilu min fa'ilin aw maf'ulin. Macam yang kedua itu al-mubayyin ijmalan nisbah adalah tamyiz yang didatangkan untuk menjelaskan ma ta'allaqa bihi al-'amil, sesuatu yang amil itu berkaitan dengannya. Menjelaskan tentang ta'alluqnya amil. Ya, menjelaskan sesuatu yang amil itu berkaitan dengannya. Ini ma ditafsirkan dengan min fa'ilin, ini min bayaniyah. Dari fa'il ataupun maf'ul. Jadi menjelaskan ta'alluqnya amil dengan apa? Fa'il ataupun dengan maf'ul. Yang masih mubham. Ishta'ala ra'su. Ya, ishta'ala ra'su. Ishta'ala ini menyala ya. Rambut itu menyala. Ini kan masih mubham. Penisbahan fi'il kepada fa'il. Dijelaskan tentang syaiban. Ubannya, oh berarti ubannya sudah banyak, sudah menyala seperti lentera lampu gitu. Taba Zaidun di sini kan nafsan didatangkan untuk menjelaskan ta'alluqnya taba dengan Zaid, fi'il dengan fa'ilnya. Apa sih yang bagus dari Zaid itu? Rumahnya, ilmunya, akhlaknya. Dijelaskan dengan nafsan, jiwanya. Ah, jelas. Wa gharastu al-ardha belum dibaca ya. Nahwa daba Zaidun nafsan wa ishta'ala ra'su shayba wa gharastu al-ardha wa shajara. Saya tancapkan di bumi ini, saya tanamkan di bumi ini syajara, apa namanya syajara atau nabata atau yang lainnya. Iya kan? Kalau ini penisbahan fi'il kepada maf'ul, iya kan? Contoh yang lain, wa fajjarna al-ardha 'uyuna. Kami pancarkan bumi. Apa yang dipancarkan gitu kan? Uyuna, mata airnya. Kemudian nih, semoga sudah dipahami ya. Ini agak sulit sedikit ya dibandingkan dengan sebelumnya. Cuma ini lebih ringkas. Wal mubayyin ijmalan nisbah. Sudah selesai. Fa nafsan, maka nafsan tamizun adalah tamiz manqulun minal fa'il. yang dia diambil dari fa'il. Aslinya fa'il itu nafsan, kemudian dijadikan tamyiz. Nah, aslinya dari ucapan mutabat tabat Zaidun nafsan, tabat nafsu Zaid. Bagus jiwanya Zaid. Iya. Wa syajaran itu dinukil, dipindahkan dari yang aslinya maf'ul. Aslinya gharastu syajarul ardi. Asli dari gharastu al-ardu syajaran, ini gharastu syajarul ardi. Fabayyana nafsan, maka nafsan menjelaskan al-fa'il alladhi ta'allaqa bil fi'lu, yang mana fi'il berkait dengan fa'il ini. Ya, taba Zaidun. Apa? Ya, yang bagus dari Zaid. Dijelaskan oleh apa? Nafsan, nafsan. Jadi nafsan itu iramnya apa? Fa'il ya. Dia mansub al-hikayah, dia al-hikayah. Wa bayyana syajara, kemudian syajara ini di al-hikayah, harakat hikayah. Syajara menjelaskan maf'ul, yang mana fi'il itu berkaitan dengannya. Gharastu syajara. Di sini kan ada penisbahan al-gharas kepada syajar, fi'il kepada maf'ul. Apanya sih? Iya. Yani gharastu al-ardu apanya sih? Syajara. Iya, pohon. Insyaallah bisa difahami ya. Kemudian wa nasibu lahu fi hadha an-na' huwa al-'amil alladhi qablah. Dan yang menasabkan tamyiz pada macam ini, macam yang mana? Wal amil alladhi qablah. Ya, itu tanwin apa? Al-mubayyin ijmalan nisbah. Adalah amil yang sebelumnya. Amil yang sebelumnya. Berarti apa? Jumlah atau amil? Lihat tengah kaki. Wakhtar Ibn Usur wa nasabu al-muhaqqiqan anna nasibah nafsul jumlah. Ya. Ibn Usur memilih, dan ini pendapat dinisbahkan kepada muhaqqiqin, bahwasanya menasabkan adalah jumlah itu sendiri. Kalau di sini beliau condong ke pendapat yang mana? Yang menasabkan itu jumlah itu sendiri atau amil yang ada pada jumlah itu? Ya. Amilnya ya. Ya, jadi kita perlu sebutkan pendapat para ahli nahwu. Jadi amil hadha nau', amil macam ini tamyiz nisbah, inda sibawai, menusibawai wal mubarrid, dan al mubarrid wa man wafaqahu, dan yang mencocokinya adalah al fi'il. Fi'il wa ma jara majra majrahu, dan apa yang dia beramal seperti amalnya fi'il. Min masdarin, dari masdar. Jadi ajibtu min apa? Tibi Zaidin nafsan, ya kan ya, min tibi Zaidin nafsan. Wa wasfin ataupun wasaf Zaidun tayyibun nafsan, ya kan. Wasmi fi'lin, dan isim fi'il. Saya ulangi. Inda sibawai wal marid wa man wafaqahu huwal fi'il wa majra majrahu min nasarin wa wasfin wasmi fi'lin. Contoh nahu. Contoh yang fi'il ya, amilnya taba Zaidin nafsan. Kemudian contoh yang amilnya adalah apa? Masdar ajibtu min tibi Zaidin nafsan. Itu amilnya masdar tib, karena dia bermakna fi'il, mengandungi makna fi'il. Kemudian yang amilnya isim wasaf Zaidun tayyibun nafsan. Kemudian contoh yang amilnya isim fi'il sar'ana zaihalatan. Sar'ana dengan taslis sinnya, boleh sar'ana, boleh sur'ana, boleh sir'ana. Isim fi'il bermakna sar'a. Za itu fa'ilnya, sar'ana za ihalah. Cepat sekali kambing ini ihalah mengeluarkan minyaknya. Jadi ceritanya ada anak yang dia kurang cerdasannya, bodoh. Datang habis beli kambing, menemui ibunya membawa kambing yang kurus. Kemudian keluar, tiba setelah dibawa masuk kambingnya, digesekkan ke ibunya, dia dapati kambingnya mengeluarkan lendir dari sudut mulutnya. Wah ini bi sudah mengeluarkan lemak gitu, ada lemaknya keluar, padahal itu bukan lemak gitu kan, lendirnya. Maka ibunya kata, wasar'ana za'ihalatan, ini cepat sekali kambing ini keluar apa lemaknya gitu. Nah itu. Adapun Ibnu Mas'ud tadi, jumlah. Jumlah. wa ba'da dhi wa shibhi hajrurah. Faham dulu tadi? Faham ya? Ismun bima'na min mubinun nakirah insabu tamizan mima qad fasara ka shibrin ardun wa qafisan burra wa manawaini asalan wa tamra. Faham? Apanya? Maknanya? Apa yang diulang? Terjemahannya? Ya, macam yang kedua dari tamyiz adalah tamyiz yang menjelaskan penyandaran yang masih global, penyandaran fi'il kepada fa'il ataupun penyandaran fi'il kepada maf'ul. Sebenarnya apa sih itu yang disandarkan? Masih mujmal. Toba Zaidun. Zaid baik apanya? Kan masih mujmal. Ilmunya, akhlaknya, rumahnya, kendaraannya, misalkan. Mujmal kan? Ya, dijelaskan yang mujmal dari penyandaran tadi. Dengan apa? Tamiz. Nafsan jiwanya. Oh. Hulukon. Oh, akhlaknya. Jelas jadinya tuh. Ya kan? Atau penyandaran fil kepada maf'ul. Ya. Seperti fajarnal arda. Atau rasu al arda. Kami tancapkan ke bumi itu. Apa? Pohon, tumbuhan atau yang lainnya. Ataupun bendera. Rasu al arda liwaan misalkan. Ya kan? Masih umum kan? Penyandaran fil kepada maf'ul itu. Mubham masih kan? Ketika disebutkan ataupun antum berkata Rasul Ardo, apa itu? Kan banyak kemungkinannya. Bisa ini, bisa itu. Ketika kita mis syajara, jelas jadinya. Penisbahan tadi jelas. Ya. Maksudnya Rasul syajara ardi. Oh, gitu. Paham kan? Ya, emang. Hah? Masih ada lagi? Ya, dua hal yang lain ini masuknya kepada zat yang mujmal ataupun tamyiz yang menjelaskan zat yang mujmal ya. Maksudnya jenis yang pertama. Yang mubham apa? Zatnya. Ya, zatnya yang mubham maksudnya. Jadi bedanya dengan ini mirip maqadir cuma beda gitu. Kalau maqadir ukurannya jelas, kadarnya jelas. Kalau yang ketiga ini nah, sekedar ukuran, tapi berapanya nggak tahu gitu. Ya, apa dalam Al-Qur'an? Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira. Misqal itu gimana gitu misqal? Seberat dzarrah. Iya. Nanti insya Allah mungkin ada nanti. Kemudian wa ba'da dhi wa shibhiha jurruhu idza adaftaha ka muddu hintatin ghidha wan nasbu ba'da ma udhifa wajaba in kana mithla mil'ul ardi dhahaba in kana mithlu al-ardi dhahaba wa ba'da dhi wa shibhiha. Dan setelah ini dan yang semisalnya dhi ini mengisyaratkan kepada apa yang telah lewat dari al-muqaddarat. Ya. Jadi maqadir-maqadir itu, al-muqaddarat, sesuatu yang diukur, di apa, timbang, ditakar. Wa shibhiha, dan misalnya shibhiha sudah lewat. Ujrurhu, silahkan kau jarkan. Tamyiznya dijarkan. Ya. Kapan itu? Iza adoftaha, ketika engkau mengidofahkan. Ya. Maqadir tadi kepada tamyiznya. Contoh, muddu hintatin ghidha'un. Tadi ghidha'un itu tuh ya. Diqasar jadi ghidha. Ghidha'un makanan ya. Ghidha, gizi itu ya. Muddu hintah. Kalau ditamjikan muddu, muddun hintatan ya kan. Tapi di sini diidofahkan, boleh. Ya, muddu hintatin. Satu mud hintah, gandum. Ghidha. Ghidha'un, ghidha'un. Muddun itu mutada. Mubaf, hintah, mubaf, ilai, ghidhan, khabarnya. Ghidha, apa ghidha? Gizi dah. Satu mudhintah, makanan gitu ya. Satu mudhintah, makanan. Nanti akan kita jelaskan. Ada perbedaan. Ada sedikit perbedaan, ucapan muqafizun, burra dan qafizu burin. Ada sedikit perbedaan. Kemudian, wa nasbu ba'da ma'udhifa wajaba. Nasab, ya ini menasabkan apa? Tamyiz. Ba'da ma udhifa, setelah maqadir atau shibhuha yang diidhofahkan kepada selain tamyiz itu wajib. Oh, jangan ngantuk ya. Saya pelan-pelan karena ini rada sulit dikit atau banyak. Banyak sulitnya. Wa nasbu menasabkan tamyiz setelah maqadir atau yang serupa dengan maqadir, yang mana dia maqadir tersebut didhafahkan, menasabkan tamyiz ini wajib. Yo. In kana, kana itu isimnya mana huwa, kembali kepada ma udhifa. Jika yang disandarkan itu misla seperti mil'ul ardi zahaba. Ini wajib zahaba dinasabkan. Ini wajib menasabkan zahaba. Ya. Kenapa? Karena dia datang setelah yang didhafahkan, iya kan? Mil didhafahkan kepada al-ard. Jadi didhafahkannya bukan kepada tamyiz, maka tamyiznya wajib aja. Wajib apa? Mansub. Mil'ul ardi zahaba. Seberat sepenuh bumi zahaba, emas. Ya. Ini mil'u maksudnya apa? Shibhu al-maqadir atau al-maqadir? Shibhu al-maqadir ya. Sepenuh bumi zahaba, emas. Ini paham kan? Asyara bidhi, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya zi ila ma taqaddama dzikruhu fil bait min al-muqaddarat, kepada apa yang telah lewat penyebutannya pada bait dari al-muqaddarat, sesuatu yang diukur. Ya. Wa huwa madalla ala misahatin, itu apa yang menunjukkan kepada misahah, jarak, au kail, takaran, au wazan, timbangan. Fa yajuzu jaru tamyiz, maka boleh mengejarkan tamyiz ba'da hadhihi, setelah ini semua al-muqaddarat ataupun setelah ya bil idhafah, dengan idhafah dijarkan tamyiz tersebut dengan idhafah boleh. In lam yudhaf ila ghairih, ya. Saya ulangi, maka yajuzu jarru tamyiz, boleh mengejar kata tamyiz setelah hadhihi, yakni al-muqaddar tadi, dengan idhafah tentunya, jarnya. In lam yudhaf ila ghairih, apabila ya dia tidak didhafahkan kepada selainnya. Ya. Yani didhafahkannya kepada tamyiz, boleh, enggak wajib gitu loh. Indi shibru ardin, itu boleh. Atau shibrun arbon, waqafizu burrin, ataupun waqafizun burron, wa manawa asalin, atau wa manawani asalan wa tamron, atau wa manawa asalin wa tamrin, kalau diidhafahkan. Paham ini ya? Jadi nanti ada yang sifatnya apa? Jaiz, ataupun ada yang wajib juga. Di sini yang boleh. Ya. Paham ini sampai di sini? Ya. Fa in udhifa adalu ala miqdar, jadi yudhaf lam yudhaf, nah ibu fa'il huwa, kembali kepada adalu ala miqdar ya. In lam yudhaf, apabila yang menunjukkan kepada miqdar tadi tidak didhafahkan kepada selainnya, yakni dia hanya didhafahkan kepada ta, yang hasilnya tamyiz tadi, maka boleh dinasabkan, boleh dijarkan. Paham? Ngerti gak San? Belum paham ya? Ya diulangi berarti ya. Beliau mengisyaratkan dengan di kepada apa yang telah lewat penyebutannya pada bait, yaitu al-muqaddarat, yaitu apa yang menunjukkan kepada misaha ataupun kail ataupun wazan. Ya. Maka boleh ketika itu dijarkan tamyiznya setelah ini, setelah muqaddarat tadi, dengan diidhafahkannya muqaddarat tadi kepada tamyiz. Ya. Ada syaratnya tapi bolehnya itu in lam yudhaf, tentunya apabila apa yang menunjukkan kepada ini ma, kembali kepada ma ini, in lam yudhaf kepada ma adalla ini, apabila apa yang menunjukkan kepada muqaddarat tadi tidak didhafahkan kepada selain tamyiz, yakni dia hanya didhafahkan kepada tamyiz, maka boleh dia nasab, boleh jar dengan idhafah. Paham enggak? Boleh indi shibrun ardon, boleh shibru ardin. Kenapa? Karena shibr didhafahkannya kepada tamyiz, maka boleh nasab ala tamyiz, boleh dijar. Paham ya? Paham? Wa fa in udhifa dalu ala miqdari ila ghairi tamyiz, adapun kalau sesuatu yang menunjukkan kepada kadar tadi didhafahkannya kepada selain tamyiz, nah ini wajib nasbu tamyiz, maka wajib tamyiznya dinasabkan. Ya, contoh ma fis sama'i qadru rohatin sahaba, tidak ada di langit itu seukuran telapak tangan bagian dalam ini sahabat. Tidak ada di langit itu serohah awan pun bersih gitu anginnya. Apa? Langit ya. Segini satu ukuran apa? Rohah saja enggak ada apa? Awan. Sahabat. Wajib di sini sahabat tamyiz di nasab. Kenapa? Karena apa yang menunjukkan kepada muqaddar tadi itu qadar didhafahkannya bukan kepada tamyiz. Qadru rohatin sahabat. Paham ya? Adapun kalau didhafahnya kepada apa? Tamyiz qadrun sahaban. Boleh. Qadru sahabin boleh. Tapi kalau didhafahkannya kepada selain tamyiz, maka tamyiznya wajiban mansub. Wa minhu qawlu ta'ala, di antaranya contoh ucapan Allah Ta'ala, falan yuqbala min ahadin mil'ul ardi zahaba. Terus ya. Soalan ini dulu al-hal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahmatullahi alaihi. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكفر الجمود في سعل وفي مبد تأول بلا تكلف كبيعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كاسد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدة كاجتهد ومصدر منكر حالا يقع بكفة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نف أو مضاهي كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسلا وسمع حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنعه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف لا إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تعيفا والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد نعى وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت ولعل وكان كتلك ليت وكأن ونذر نحو سعيد مستقر في هجر ونحو زيد مفعودا أنفع من عمر معانا مستجاز لن جهن والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعفف نرضي مفسنا وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر وموضي الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة وذات بضء من مضارع ثبت حوى الضمير من الواو خلت وذات واو بعدها بمبتدا له المضارع جعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها أعمل وبعد ما يحذف ذكره حذف قال الناظم رحمه الله تعالى الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في سعر وفي مبد داول بلا تكلف كبيعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بال نفي أو مضاهي كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسيلا وسبق حال ما بحرف جرقت أبول أمنعه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف أمله أو كان جزء باله أضيفا أو كان مثل جزئه فلا تحيفا والحال إن ينصب فيه صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلص زيد دعا وعامل ضمن معنى الفيل الله حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقير أو حجر نحو سعيد مستقير في هجر ونحو زيد مفردا عن ما أؤمن أمر مؤانا مستجاز لم يهن والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعتى في الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر وذات بدء مضارع ومضي الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة وذات بدء مضارع ثبت حوت ضمير ومن الواو قالت وذات واو بعدها بمبتدا له المضارع أجعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعد ما يحذفه ذكره هزل. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه في باب الحال: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب وكونه منتقلا مشتق يغلب لكن ليس مستحق ويكثر الجمود في سعر وفي مد تأول بلا تكلف كبئه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد فمصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نف أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا وسبق حال ما بحرف جرقت أبولا أمنعه فقط ورد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل مخلصا زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من أمر معانا مستجاز لن يهن والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم غير مفرد وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا في الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر وموضع الحال تجيء وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة وذات بدء بمضارع وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع جعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل. Sudah sampai belum? Sudah sampai sudah. 300 saja sudah selesai. Capek eh? Apa? Iya, mislia sama. Mislia. Ha. Sebutkan ya ucapannya Al-Asmuni. Tadi kan sebutkan bahwasannya boleh untuk tamyiznya dijarkan apabila apa yang menunjukkan kepada takdirat tadi didhofahkan kepada tamyiz. Cuma ada yang lebih utama, kata Al-Asyuni, an-nasbu fi nahwi zanubun ma'an awla minal jar. Nasab pada contoh zanubun ma'an, indi zanubun ma'an, itu lebih utama daripada jar, yani indi zanubu ma'in. Boleh kan? Dari sisi kan? Tapi lebih utama apa? Nasab katanya. Lianna nasba yadullu ala anna al-mutakallim karena nasab menunjukkan bahwa pembicara arada menghendaki anna indahu bahwasanya di sisinya ada ma yamla'ul wi'a air yang memenuhi bejana tersebut, ada airnya gitu. Ma yamla'ul wi'a al-madhkur, ada air yang memenuhi wi'a yang telah disebutkan tadi, zanub, ember besar. Ya. Wa amal jar, saya singkat ya. Adapun jar fa yahtamil. Ah, kalau jar indi dzanubu ma'in memungkinkan an yakuna muradu, maksudnya memungkinkan yang dimaksud dengan dzanubu ma'in yum fa yahtamil an yakunu muradu dzalik, memungkinkan maknanya tadi dia ada air yang bisa memenuhi dzanub tadi, juga memungkinkan makna yang lainnya itu wa yakuna muradu bayana anna indahu alwi'a as-salih lidhalik. Memungkinkan juga maknanya kalau dijarkan dzanubu ma'in, memungkinkan dua kemungkinan makna. Kalau dinasabkan jelas ya maknanya ya. Dzanubun ma'an, maksudnya dia ada air yang sebanyak dzanub itu. Kalau dzanubu ma'in memungkinkan makna ini, ada air, ada airnya gitu, yang bisa memenuhi wi'a tadi, dan juga memungkinkan padanya ada wi'a, yang wi'a ini cocok, bejana ini muat untuk diisi air, tapi tidak ada airnya, hanya ada bejananya gitu. Enggak? Ya. والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. والفاعل المعنى انصبا نصب كان له فاعل secara معنى jadi tamyiz yang secara maknanya fa'il nasabkanlah harus. Ini al-fa'il maf'ul bih muqaddam ya. Fi'ilnya mana insiban? Aslinya enggak boleh kan? Kalau fi'ilnya ditaukidi dengan nun taukid, untuk apa? Untuk maf'ul didahulukan, tapi darurah syariah, sudah lewat ini pembahasan. Wal fa'ila al-ma'na, di situ antum dapati, ya Rabbnya lihat. Maknanya al-ma'na adalah mansub ala nazil khafid, dia mansub karena membuang huruf khafat asya, al-fa'ila fil ma'na, dibuang fi'nya jadi al-ma'na mansub. Jadi al-fa'ila mansub sebagai mulbih, dari insiban, dan al-ma'na mansub juga, tapi sebagai apa? Karena ala nazil khafid, membuang huruf khafad. Nasabkanlah fa'il secara makna dengan af'ala, yang af'al tafdil, mufaddila, dalam keadaan mufaddila, engkau mengutamakan. Mentafdil, dalam keadaan engkau sedang mentafdil. Contoh, anta a'la manzilan. Engkau lebih tinggi manzilan, kedudukannya. Di sini wajib engkau, apa? Menasabkan tamyiz manzila Enggak boleh a'la manzilin idhofahkan, enggak boleh. Kenapa? Karena ya manzil secara makna adalah fa'il dari a'la. Anta ta'lu misalkan, ataupun ya'lu manzilu, manziluk atau manzilatuk misalkan ya. Bisa kan? Nanti akan ada syarahnya. Anta ala misalkan, manziluk misalkan. Kan bisa jadi fa'il jadinya, ditakdirkan seperti itu. At-tamyiz al-waqi'u ba'da af'ali tafdhil in kana fa'ilan bil ma'na wajaba nasbuhu. Tamyiz yang datang setelah af'ali tafdhil apabila dia fa'il secara maknanya ya, maka wajib untuk dia tamyiz tersebut dinasabkan. Wa in lam yakun kadzalik, kalau tidak seperti itu secara makna bukan fa'il, wajaba jarruhu bil idhofah, maka wajib dia dijarkan dengan idhofah bersama af'ali tafdhil. Wa'alatu ma huwa fa'ilan fil ma'na an yasluha ja'luhu fa'ilan ba'da ja'li af'ali tafdhili fi'la. Tanda tamyiz yang fa'il secara makna adalah tamyiz tersebut bisa dijadikan fa'il setelah menjadikan af'alu tafdhil fi'il, fi'il yang biasa mabnilin ma'lum. Contoh, anta a'la manzilan, engkau adalah orang yang paling tinggi manzila kedudukannya. Ya, wa aktsaru mala, paling banyak hartanya. Maka manzila dan mala yajibu nasbuhuma, wajib dinasabkan keduanya. Kenapa? Idh yasihu ja'luhuma fa'ilaini ba'da ja'li af'ali tafdhili fi'la. Karena bisa keduanya, manzila dan mala, dijadikan sebagai fa'il setelah merubah af'alu tafdhil menjadi fi'il. Setelah menjadikan af'alu tafdhil menjadi apa? Fi'il. Contoh, anta 'ala manziluka. Ya, anta kathura maluk. Ah, paham ini ya, babitnya tamyiz yang dia secara makna sebagai fa'il, yaitu apa? Dia bisa dijadikan fa'il setelah fi'il tafdhil tadi, afalu tafdhil tadi dirubah menjadi fi'il. Lafzul tafdhil kan isim. Ya, wa misalu ma laysa bi fa'ilin bil ma'na, contoh afalu tafdhil, tamyiz, contoh tamyiz, ma'lis ini boleh tamyiz, contoh tamyiz yang dia bukan fa'il secara makna. Ada babitnya juga nih, sebutkan dalam catatan kaki babitnya. Babitu ma laysa bi fa'ilin fil ma'na an yakuna af'alu tafdhil ba'dhan min jinsin tamyiz. Batasan dari, nah ini yang diperlukan untuk antum hafalkan dalam semua ilmu, babit dihafalkan, ta'rif, babit, taksimat, pembagian bagian, furuq, perbedaan-perbedaan itu. Babitnya dalam an yakuna af'alu tafdhil, agar af'alu tafdhilnya itu merupakan bagian dari jenis tamyiz. Bagian dari apa? Jenis tamyiz. Wa yu'rafu dhalika bi sihhati hadfi af'ali tafdhil wa wad'i lafdhi ba'd mawdi'ah. Dan itu bisa diketahui dengan bolehnya membuang af'alu tafdhil kemudian diletakkan sebagai gantinya af'alu tafdhil tadi lafaz ba'd. Oh. Paham ini? Ya. Contoh, Zaidun afdalu rajulin. Enggak boleh di sini Zaidin, Zaidun afdalu apa? Rajulan. Kenapa? Karena rajul secara makna bukan fa'il dari afdal. Tidak bisa rajul sebagai fa'il dengan afdal dijadikan fi'il. Tidak bisa. Tajid af'ala tafdhil, engkau dapati af'alu tafdhil dalam contoh ini yaitu afdal bi'tibaril fard alladhi yatahaqqaq bihi wahidan min jinsir rajul. Ya, engkau mendapati afalu tafdhil yaitu afdal bi'tibari al-fard, dari sudut pandang al-fard, satu orang. Alladhi yatahaqqaq fihi wahida, yang terwujud padanya satu orang, min jinsir rajul. Ya, terwujud padanya, pada afdaliyah tadi, satu orang dari jenis rajul. Wa kadzalika, ya, demikian pula pada contoh hindun afdalu imra'ah, engkau mendapati afalu tafdhil adalah ba'dul jins. Ya. Jadi afdalu imra'ah, afdal itu adalah apa? Ba'dul jins, sebagian jenis. Kan imra'ah jenisnya ya kan. Tadi kalau contoh yang pertama, Zaidun afdalu rajulin. Rajul ini jenis. Rajul kan mencakup banyak orang itu. Ya, afdalnya kan menduduki apa? Sebagian jenisnya. Nanti tajid afalu tafdhil ba'dul jins, engkau dapati bahwasanya afalu tafdhil itu sebagian dari jenis, ya, jenisnya tadi imra'ah, rajul. Wa yumkin an tahdhif, mungkin atau bisa engkau buang afal tafdhilnya pada dua contoh tadi dan kau letakkan sebagai gantinya lafaz ba'd fatakul, sehingga engkau katakan zaidun ba'du jinsir rajul, kan betul? Zaidun ya afdalu rajulin, bisa diganti afdal dengan ba'd, dengan dikatakan zaidun ba'du jinsir rajul. Zaid adalah sebagian jenis laki-laki, iya kan? Jenis laki-laki banyak, satuannya diantaranya zaid. Ay ba'dur rijal, yakni sebagian dari kaum laki-laki. Iya. Wa hindun ba'du jinsil mar'ah, dan hind adalah bagian dari jenis wanita. Ay ba'dun nisa. Bisa diganti posisinya dengan ba'd gitu. Tidak rusak maknanya. Ya. Kalau yang sebelumnya tidak bisa digantikan dengan ba'd. Ya. Seperti tadi kan anta a'la manzilan. Enggak bisa digantikan apa? Anta ba'du jinsi. Jinsi apa? Al-manzil. Ya. Ataupun al-manazil. Tidak bisa. Ya. Paham tidak terjemahnya? Jadi, nahu zaidun afdal rajul. Engkau dapati afal tafdil. Yaitu zaidun afdal. Bi'tibari al-fard. Dari sisi al-fard. Ya. Satuannya alladhi yatahaqqaq fihi. Yang terwujud padanya. Ya. Wahidan min jinsi al-rajul. Ya. Di sini wahida apa irobnya? Maful bidi yang kedua dari apa tajid ya? Tajidu af'ala tafdil, engkau mendapati af'ala tafdil, yaitu afdal dari sisi al-fard, perorangan, alladhi tahakkuk fi, yang terwujud padanya. Wahidan, engkau dapati af'ala tafdil tadi, ya. Wahidan min jinsir rajul, itu. Engkau dapati af'ala tafdil tadi, satuan dari jenis, satu dari apa jenis kaum laki-laki. Dan juga pada contoh hindun afdhalu imrah, engkau mendapati afdhalu tafdhil, ya afdhal ya, itu adalah ba'dhu al-jins, ya sebagian dari jenis, ya. Atau kalau mau lebih mudahnya tadi bisa digantikan posisinya dengan ba'd gitu ya. Ya, lanjutkan kembali ke syarah. وعلى ومثال ما ليس بفاعل في المعنى contoh tamyiz yang secara makna bukan fa'il adalah zaidun afdalu rajulin hindun afdalu imra'atin fayajibu jarruh, kalau seperti ini wajib dijarkan ya dengan idhofah illa idza udifa af'alu ila ghairi, wajib apa dijarkan dengan idhofah kecuali kalau af'alu tafdil tersebut diidhofahkan kepada selain tamyiz. Ya, fa innahu yunsabu hina idzin, maka ketika itu ya tamyiznya wajib dinasabkan. Anta afdhalun nasi rajulan. Kalau diidhofahkannya kepada rajul mesti apa? Majrur, anta afdhalu rajulin. Kalau diidhofahkannya isim tafdhil kepada selain tamyiz, maka tamyiznya wajib mansub. Anta afdhalun nasi rajulan. Ya. Mirip dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan maqadir. Kalau maqadirnya diidhofahkan kepada tamyiz, boleh nasab, boleh. Kalau tadi kan boleh dua sisi ya. Boleh nasab, boleh jar. Tapi kalau maqadirnya diidhofahkan kepada selain tamyiz, wajib nasab. Ada sedikit persamaan, ada persamaan, ada perbedaannya. Kalau pada pembahasan afal tafdhil, ya. Ada yang wajib mansub tamyiznya, yaitu ketika apa? Tamyiznya secara makna fa'il. Ya. Kemudian ada yang wajib majrur, yaitu apa? Ketika tamyiznya, tamyiz pada afalu tafdhil ini secara makna bukan fa'il, wajib majrur. Kemudian kalau ya tamyiz tadi yang secara makna bukan fa'il, afalu tafdhilnya diidhofahkan kepada selain tamyiz, maka apa? Wajib tamyiz dinasabkan. Nah, itu difahami aja diulang-ulang. Banyak rinciannya. Paham sih paham ya, mungkin tinggal dimutkinkan saja. Saya selesai ini hari ini. Sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan atau ini ada yang mau minta diulang? Adan, Ahmadan, Mar, mana sih? Am, ada yang mau tanyakan? Itu diulang-ulang saja. Ya. Ada catatan kaki di sini? Kita baca. من تقرير هذه المسألة تعلم أن تمييز أفعال التفضيل يجب جره في صورة واحدة. Dari penetapan masalah ini engkau mengetahui bahwasanya tamyiz afal tafdhil wajib jarnya hanya pada satu surah, satu gambaran. Terbayangkan surahnya sebelum dijawab apa kira-kira? Ketiga, tamyiznya dari af'alu tafdil ini secara makna bukan fa'il dan af'alu tafdilnya tidak di idhafahkan kepada selain tamyiz. Anya guna tamyiz wa rufa'il fil makna. Itu kan sebelum dijawab sudah bisa kan menjawabkan af'alu tafdil laisa mudhafan li tamyiz. Bisa terjemahin lagi berarti ini ya. Hah? Terjemahin enggak? Anya guna tamyiz agar tamyiznya bukan fa'il secara makna dan af'alu tafdilnya tidak diidhafahkan kepada selain tamyiznya. Wajib nasbuhu fi surataini itsnataini dan wajib untuk tamyiz pada af'alu tafdhil dinasabkan pada dua gambaran. Yang pertama an yakuna tamyiz fa'ilan fil ma'na ketika tamyiznya secara makna fa'il selawat. Sawa'un udhifa af'alu tafdhil ila ghairi tamyiz sama saja apakah af'alu tafdhilnya diidhafahkan kepada selain tamyiz contoh anta 'ala an-nasi manzila am lam yudhaf ataupun tidak didhafahkan kepada selain tamyiz anta ala manzila. Faham ini juga kan? Pokoknya kalau tamyiz pada afal tafdil maknanya fa'il maka dia mesti apa? Mansub. Apakah afal tafdilnya didhafahkan kepada selain tamyiz ataupun tidak gitu. Yang kedua, wasaniyatuhuma an yakuna tamyiz ghaira fa'ilin fil ma'na. Tamyiznya bukan fa'il secara makna bi syarat dengan syarat an yakuna af'al mudhafan ila ghairi tamyiz dengan syarat agar af'alnya af'al tafdhilnya didhafahkan kepada selain tamyiz. Sebenarnya antum sudah memahami yang tadi ini sudah faham tanpa membaca ini sudah faham ya kan anta afdalun nasi baita karena yata'azzar karena ketika itu terhalang. Kenapa pada contoh seperti ini afdalun nasi baita bait harus mansub ala tamyiz. Ya, dalam keadaan afal tafdilnya diidhafahkan kepada selain tamyiz karena ini terhalang ketika itu untuk diidhafahkan afal tafdil kedua kalinya diidhafahkan kepada apa? An-nasan bait. Enggak bisa afdalun nasi baitin misalnya enggak bisa diidhafahkan dua kali. Udah enggak kuat tenaganya seperti antum udah lemes ya. Pengen selesai tamyiz. Lanjut apa cukup jam? Lanjut ya. Apa cepat selesai katanya? Wa ba'da kulli maqtada ta'ajjuba mayyizka akrim bi Abi Bakrin aba. Wa ba'da kulli maqtada ta'ajjuba mayyiz. Tamyizilah. Ba'da kulli setelah. Iya. Kulli setiap maqtada ta'ajjuba lafaz yang menunjukkan ta'ajub tamyizilah ya setelah setiap lafaz yang menunjukkan makna ta'ajub ya paham kan ya kan setelah kalau letter lock-nya ba'da kulli maqtaba setiap ya setelah setiap yang menunjukkan ta'ajub tamyizilah akrim bi Abi Bakrin aba akrim bi Abi Bakrin aba ada sifat ma'af'ala ada apa af'il bi kan akrim bi Abi Bakrin aba apa artinya alangkah mulianya Abu Bakar sebagai bapak itu ditamizi aba ya yaqa'u tamyizu ba'da kulli ma dalla 'ala ta'ajjub datang tamyiz setelah setiap lafaz yang menunjukkan kepada ta'ajjub contoh ma ahsana zaidan rajula alangkah bagusnya Zaid rajula sebagai seorang laki-laki jantan dia pelajarnya enggak pernah ngantuk. Enggak pernah loyo belajarnya. Wa akrim bi Abi Bakrin aba. Alangkah mulianya Abu Bakar sebagai seorang bapak. Walillahi daruka 'alima. Ya, alangkah bagusnya. Ya, engkau sebagai seorang yang 'alim. Di sini kita dapati tamyiz pada yang semisal lillahi daruk mushtaq ya. Ya ada yang mustaq jarang. Ya. Yang misalnya apa? Lillahi darruhu farisa. Alangkah hebatnya penunggang kuda itu. Ya. Di sini farisa ataupun alima tamyiz li bayani jinsil muta'ajjab minhu fi nisbah. Maksudnya tamyiz nisbah. Jadi tamyiz li bayani jinsil muta'ajjab minhu, tamyiz untuk menjelaskan jenis sesuatu yang dikagumi dalam hal penisbahan. Ketika lillahi darruk, hebat sekali engkau, bagus sekali engkau, apanya gitu loh. Ya. Sebagai apa? Ya. Jadi tamyiz li bayani jinsil muta'ajjab minhu fi nisbah. Waddar asalnya adalah masdar dari darra al-laban. Idza kasura, ketika air susunya ini deras. Ya. Wal muradu bihi fil misal, adapun contoh dari dar dalam contoh tadi lillahi daru farisa atau lillahi daru ka'alima. Al-laban alladhi arba'athu. Ya. Min sadi ummihi. Laban, air susu yang diberikan dari tetek ibunya. Wa udhifa ila Allah, kemudian diidhafahkan kepada Allah, lillahi daruk tashrifa, untuk memuliakan. Atau kinayah an fi'lil mamduh, kinayah tentang perbuatan yang terpuji, yang mendatangkan pujian. Ya, maknanya katanya, saya ambil dari ya, ada ta'liqatnya al-Muradi. Ma'ajaba hadha al-labana nasha'a wa taghadha mitlu hadha al-maulud al-kamil. Kalau farisan fil furuziyah, aliman fil ilm. Ma'ajaba hadha al-laban, alangkah hebatnya air susu ini, air susu yang semisal anak ini yang sempurna dalam furuziyah ataupun ilmu tumbuh darinya. Gitu. Atau maknanya ma'ajaba fi'lah, alangkah mengagumkan ya, perbuatannya tadi dalam furusiyah, ataupun alangkah hebat ilmunya. Ya. Namis itu, nisbah. Dan ada yang mushtaq gitu ya, aliman, jarang. Seringnya apa? Jamid. Sebagaimana pada hal seringnya apa? Mushtaq. Jarang apa? Jamid. Wa hasbuka bi zaidin rajula. Ini juga ta'ajub, menunjukkan kehebatan Zaid. Ya, cukup bagimu Zaid sebagai seorang rajula, laki-laki yang hebat. Ya. Asbuka murjada Zaidin apa? Khabarnya ya. Ba'nya Zaidah ya. Wa kafa bihi alima. Ini juga sama. Ya, ba'nya seperti yang sebelumnya. Untuk Zaidah, alim tamyiznya. Cukup dia sebagai seorang yang alim untuk menunjukkan ta'ajub. Di antara contohnya ucapan penyair, wa ya jarata ma anti jarah. Sudah lewat kan ini? Wahai tetangga wanitaku. Ma anti jarah. Ma isi jamiyah, tapi itu ta'ajub. Apakah engkau adalah seorang wanita tetangga, maksudnya engkau adalah seorang tetangga yang tidak sembarang tetangga gitu loh. Istifhamnya untuk apa? Ta'ajub. Ma mubtada anti khabarnya. Jarahnya apa? Sebagai tamyiz jaratan. Apakah engkau adalah seorang tetangga? Maksudnya engkau tidaklah sembarang tetangga. Engkau adalah tetangga yang luar biasa gitu. Maksudnya itu ta'ajub. Ini sudah lewat juga ya. Paham ini? Ucapan beliau, wa ba'da kulli maqtaba ta'ajuba mayyiz ka akrim bi Abi Bakrin aba. Silakan antum istamiz. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an ada enggak? Apa? Ya, kaburat kalimatan. Ya, takhruju min afwahihim. Ya. Sama juga ini. Alangkah besar ta'ajub kan? Bukan ada maknanya ta'ajub. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Alangkah besar gitu kan. Kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Kemudian wajrur bimin in syi'ta ghayra dhil adad wal fa'ilil ma'na ka tib nafsan tufad. Wajrur, silakan kau jarkan tamyiz bimin dengan min. In syi'ta, ya, jika kamu mau. Berarti sifatnya apa? Jawazan. Ghayra dhil adad, selain adad ini. Kalau adad enggak boleh engkau jarkan dengan min tamyiznya. Ya. Wal fa'ilil ma'na, dan juga selain yang dia secara makna fa'il. Ya. Katib nafsan tufad. Tib nafsan. Hendaknya kau baik. Ya, jiwamu. Tufad. Ini sayang kau akan diberikan banyak faedah. Jadi afada yufidu. Tufad. Ya, diberikan banyak fawaid. Jawab syaratnya itu. Jawab tolab. Yajuzu jaru tamyizi bimin in lam yakun fa'ilan fil ma'na. Boleh mengejarkan tamyiz dengan min apabila tamyiznya secara makna bukan fa'il. Bukan apa? Fa'il. Wala mumayyizan li'adad. Bukan juga dia tamyiz dari adad. Dan di sana ada tempat yang ketiga yang tidak boleh tamyiznya dijarkan dengan min. Yaitu idza kana tamyiz manqulan anil maf'ul, ketika tamyiznya dinakal dipindahkan dari maf'ul. Ya. Fataqul, ya, contohnya apa tadi yang tidak boleh tamyiznya dijarkan? Ya karena dia secara makna fa'il anta a'la manzilan, enggak boleh anta a'la min manzilin. Atau dari adad, indi ishruna dinaran, enggak boleh. Indi ishruna min dinarin, enggak boleh. Dan juga pada apa? Yang muhawal dari maf'ul. Wa fajjarna al-arda uyuna, enggak boleh dalam kalimat luar ini kita bikin. Wa fajjarna al-arda min, misalkan enggak bisa. Fataqul, sehingga boleh kau katakan indi shibrun min ardin. Boleh, berapa sisi berarti? Indi shibrun ardon, boleh. Indi shibru ardin, boleh. Boleh pula indi shibrun min ardin. Tiga sisi ya. Demikian pula qafizun min burrin, wa manawani min asalin, wa tamrin, wa gharastu al ardo min syajarin. Ya. Ini bagaimana ini? Boleh enggak ini? Wa gharastu al ardo min syajarin. Boleh enggak? Ya, dalam catatan kaki ada di sana ada yang ketiga di mana tidak boleh dijarkan tamyiz dengan min. Itu ketika tamyiznya manqul dinukil dari maf'ul. Ini dari maf'ul kan? Wa rasul arba min syajarin. Dari maf'ul ya. Sama kan dengan fajarna al-arba uyuna? Ya kan? Enggak boleh dengan min. Ya. Maknanya pun enggak pas kan? Jadi wa manawani min asalin. Minnya kan bayaniyah, jinsiyah. Ya. Duh, satu kilo dari ini. Ya. Ada bu Rasul Allah min syajarin, saya menanam bumi dari pohon, kan enggak pas tuh. Iya kan? Wala taqulu, tidak boleh engkau katakan toba Zaidun min nafsin. Kenapa? Karena dia dari fa'il. Toba Zaidun min nafsin enggak boleh. Ya. Wala indi 20 min dirham enggak boleh juga karena dari adad. Ya. Itu disebutkan ya. Yang ketiga itu oleh Ibn Hisham dalam Awdhuhul Masalik, juga dalam Syarah Al-Ashmuni, juga Syarah Al-Muradi dan juga At-Tashil. Ya. Satu lagi. Wah, sudah cukup kan waktunya nih. Hah, sampai selesaikan nanti matanya ya buat PR Sabtu. وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نظرا سبقا عامل التمييز قدم يا تهلوكان secara mutlak dan fi'l ذو التصرف kalau fi'ilnya yang bertasarruf nazran subiqa jarang didahulukan jarang apa didahulukan apanya tamyiznya insyaallah ini untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi itu hafalan 1, 2, 3, 4, 6. Cuma 6 bait. 6 bait 2 hari. Dalam 1 hari ada 24 jam. Ya kan? Dalam 24 jam ada berapa menit? Itu kan kalau dimanfaatkan baik-baik cepat ini 6. Selama 48 jam atau lebih. Masa cuma 6 baris. Ini kalau konsentrasi, ya pikirannya fokus, sejam selesai. Sehingga tidak ada udzur bagi yang tidak hafal. Nanti insyaallah sebelum masuk satu-satu ismun bi ma'na min. Ya. Wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.